perkara hutang, mengambil harta saudaranya, atau meminjam uang maupun benda dengan waktu yang telah mereka tentukan, dengan tempo yang mereka sudah sepakati, kemudian dia ingkari pembayarannya. Berapa banyak di kalangan masyarakat kita membeli perkara yang ringan, barang yang murah, mereka tidak lakukan kecuali dengan cara hutang piutang. Yahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Mereka anggap perkara itu remeh, mereka anggap perkara itu ringan, dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala besar, dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala perkaranya berat. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala berta'awud dari perkara ini. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan dari perkara ini. Dan perlu antum ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah meminta perlindungan kepada suatu perkara, menunjukkan beliau khawatir dan takut akan perkara tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, beliau khawatir, beliau takut. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara dain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan, dari kepanikan, dari kekhawatiran, wal huzni, dan aku berlindung kepadamu dari kesedihan, kegundahan hati, wal ajzi wal kasali, dan aku meminta perlindungan kepada engkau dari kelemahan, ketidakberdayaan, dan aku meminta perlindungan kepada engkau dari al-kasal, kemalasan, tidak giat, tidak semangat. Wa a'udzubika minal bukhli wal gubni. Dan aku meminta perlindungan kepada engkau ya Allah dari sifat kikir, dari sifat pelit, dari sifat bakhil wal jubn, dan sifat pengecut. Tidak jantan. Wa tal'id daini wa qahrir rijal. Dan aku pun meminta perlindungan kepada engkau dari marahnya kaum laki-laki. Wa tal'id daini, dan beratnya hutang piutang. Ini Nabi alaihi salatu wasallam meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perkara meminjam harta atau meminjam benda kepada orang lain. Dhullun fin nahar wa hammun bil lain. Tercela di pagi hari, di siang hari, terlebih lagi bertemu dengan orang-orang yang dia hutangi. Malu wajahnya bertemu, tidak ingin wajahnya bertemu. Wa hammun bil lail, dan di malam hari dia berpikir berat bagaimana cara menyelesaikannya. Ini hutang piutang. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam banyak sekali berdoa di dalam salatnya. yang merupakan rukun iman atau rukun Islam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terjerat dan mudah untuk dibebaskan dari perkara hutang piutang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi alaihi salatu wasallam, Aisyah mengatakan, "Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthir an yakula fi salatihi." Nabi alaihi salatu wassalam banyak sekali berdoa di dalam salatnya dengan menyebut Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal mahram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, bebaskanlah aku dari perbuatan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tercela yang mendatangkan dosa wal mahram dan hutang piutang. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan doa ini di dalam salatnya. Kemudian ada seorang sahabat yang nyeletuk bertanya, "Ma aktsara ma nasta'idha min al mahram?" Kenapa sih kita kok selalu diperintahkan untuk banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara hutang? Bahkan kenapa kita diperintahkan untuk berdoa di dalam salat untuk dijauhkan dari perkara hutang piutang? Nabi alaihi salatu wasalam menjawab, "Innar rajul idza gharima," ketahuilah bahwasanya seseorang apabila sudah berhutang, terjelit di dalam hutang piutang, idza haddatsa kadzab, kalau dia berkata akan berbohong, wa idza wa'ada akhlaf, dan kalau sudah berjanji dia ingkari janji tersebut, terlebih lagi apabila sudah bertemu dengan orang yang dia hutang, apa yang akan dikatakan? Pasti akan membuang, mengeluarkan perkataan-perkataan yang indah supaya dia cepat untuk keluar dari majelis itu, supaya bebas. Sehingga apa? Berkata dia berbohong, dan ini dosa besar. Kalau sudah bertemu dengan orang yang dia hutangi, otomatis dia akan menyebutkan janji, memberikan waktu, ya saya akan membayarnya pada tanggal ini dan itu, dan dia akan ingkari. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam perkara hutang akan menjerat orang tersebut ke dalam perbuatan-perbuatan keji yang lain. Gara-gara hutang dia berdusta, dan ini dosa-dosa besar yang paling besar. Gara-gara hutang dia menyelisih janjinya, dan ini dosa-dosa besar yang paling besar. Dan itu pula merupakan sifat-sifatnya siapa? Munafiqin, orang-orang munafik. Kalau berkata berdusta, kalau berjanji sekedar ngobrol saja, enggak pernah ditepati. Ini hutang yang pertama menjerumuskan seorang hamba kepada perbuatan-perbuatan keji yang lain. Kemudian yang kedua, bahwasanya dain yu'addihi ilal mahalik, menjerumuskan seorang hamba ke dalam kebinasaan. Hutang itu menjerumuskan seorang hamba kepada kebinasaan. Bagaimana tidak, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya janazah hatta yusalli alaiha. Bagaimana tidak apabila Nabi alaihi salatu wasallam kalau didatangkan jenazah kepada beliau, kalau didatangkan mayit kepada beliau, maka Nabi alaihi salatu wasallam akan bertanya sebelum disolat, hal taraka qada'an, apakah saudara kalian ini sudah menyelesaikan tanggung jawabnya? Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah apa? Hutang. Hal taraka qata'an, apakah saudara kalian ini sudah menyelesaikan tanggung jawabnya? In qalu na'am salli 'alaihi. Kalau mereka mengatakan ya, ya Rasulullah, kami sudah menyelesaikan tanggung jawabnya, hutang-hutangnya sudah kita bayar semua. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mensolati orang tersebut. Wa in qalu la ilaha ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, masih punya hutang, masih punya tanggung jawab kepada orang lain. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, sallu ala sahibikum. Kalian saja yang mensolati. Nabi sallallahu alaihi wasalam tidak mau mensolati mereka. Siapa yang diperintahkan untuk mensolati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasalam enggan untuk mensolati. Dan beliau imam, dan beliau pemimpin kaum muslimin, mengajarkan kepada mereka tentang besarnya perkara ini yang banyak diremehkan oleh kaum muslimin pada zaman sekarang. Bahkan pernah pada suatu ketika Nabi alaihi salatu wasalam didatangkan mayit yang masih tersisa dari hutangnya 2 dinar. Utiya bi janazatin wa alaihi dinaran. Didatangkan jenazah di hadapan beliau masih punya utang 2 dinar. 1 dinar ini 4 1/4 gram. Kalau 2 dinar sekitar 8 1/2 gram. Kalau 1 gramnya 500 ribu, berarti berapa? 500 ribu kali 8 1/2 gram berarti berapa? Hah? 4 juta 4 juta 205. Didatangkan jenazah kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan dia memiliki hutang 4 juta 250 rupiah pada kurs zaman sekarang. Setelah Nabi diberitahu insarafa, Nabi sallallahu alaihi wasalam pun berpaling beliau. Tidak mau mensolati. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, ana laha ya Rasulullah, hutangnya aku yang nanggung wahai Rasulullah. Aku yang bertanggung jawab atas hutangnya. Solati orang ini, aku yang akan bertanggung jawab. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mendengar ucapan Abu Qatadah, dia yang akan bertanggung jawab disolati oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Falamma kana fil ghad, di keesokan harinya berpapasan dengan Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diam. Ditanya Abu Qatadah, "Hal qadaita laha?" Apakah engkau telah menyauri hutangnya, membayar hutangnya? Kata Abu Qatadah, "Na'am, ya wahai Rasulullah, sudah genap hutangnya, sudah selesai." Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-an Al-an barudat alaihi jildatuh, sekarang ini baru dingin kulitnya. Sekarang ini jasadnya tenang, baru sekarang kulitnya merasa dingin nyaman. Sebelumnya panas karena hutang yang dia miliki. Al-an barudat alaihi jildatuh, saat ini kulitnya dingin, tenang nyaman. Sebelumnya panas karena hutang yang telah dia tinggalkan." Ini menunjukkan bahwasanya perkara dain, hutang piutang, merupakan perkara yang besar. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasalam tidak mau mensolati mereka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berzikir. Tidak mampu untuk mengampuni dosa hutangnya. Istighfar tiap hari, siang dan malam. Dilantunkan lidahnya, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku, siang malam. Tidak berhenti. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk mengampuni dosanya dari sisi apa? Hutang piutang. Bahkan amalan di dalam Islam yang paling tinggi. Apa amalan di dalam Islam yang paling tinggi? Nah, jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Amalan yang paling top, yang paling tinggi derajatnya di dalam Islam. Pun juga tidak mampu untuk menolong seorang hamba yang menyisahkan hutang ketika wafatnya. Dalilnya ya Ustaz, kita ambil dua hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Yang pertama yang terdapat dalam Sahihul Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ashabihi, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabatnya, dan mereka banyak mendengarkan Nabi alaihi salatu wasalam menimba ilmu kepada beliau. Wa dzakara al-jihad fi sabilillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadilah jihad fi sabilillah, keutamaannya, fadilahnya, wal iman billah, kemudian menyebutkan keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya jihad dan beriman kepada Allah merupakan afdalul a'mal, amalan yang paling mulia. Dijelaskan kepada mereka. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah ayukaffir anni khatayai? Wahai Rasulullah, apabila aku ini terbunuh di medan perang, apabila aku ini terbunuh mati syahid fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah mampu untuk menghapuskan semua dosa-dosaku? Apakah dengan amalan yang tinggi tadi mampu untuk menghapuskan semua kesalahan-kesalahanku yang telah aku lakukan di muka bumi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am ya, in kutilta fi sabilillah, apabila engkau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, sabirun muhtasibun, dan engkau bersabar. Karena jihad butuh sabar. Disabet dari depan, disabet dari belakang, disabet dari kanan, disabet dari kiri, dilukai, terkena sayatan pedang. Dibutuhkan kesabaran. Apabila engkau wafat fi sabilillah dalam keadaan sabar muhtasibun, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, muqbilun ghaira mudbirin, dan engkau maju tidak pernah mundur, maka akan diampuni dosa-dosa. Dengan syarat apa? Mati fi sabilillah, dia bersabar mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maju dan pantang mundur. Maka pemuda tersebut berjalan, baru melangkahkan kaki dipanggil untuk kedua kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fulan ta'al, wahai fulan kesini, madza qulta anifa, apa yang kamu tanyakan tadi? Baru saja dia ditanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, baru saja dijawab, madza qulta anifa, kata Nabi, apa yang kamu tanyakan tadi? Pemuda tersebut mengulangi, ditanya maka dijawab, ya Rasulullah, aku tadi bertanya, ara'aita in kutiltu fi sabilillah ayukaffir anni khatayai, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku terbunuh syahid fi sabilillah, apakah diampuni dosa-dosaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kedua kali mengatakan, na'am, in kutilta wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin, apabila engkau mati dalam keadaan sabar fi sabilillah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maju pantang mundur, maka engkau akan diampuni dosa-dosamu illa dain, kecuali hutang. Fa inna Jibril qala idza, karena malaikat Jibril baru saja memberikan aku wahyu, baru saja malaikat Jibril mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, diampuni dosa-dosanya kecuali hutang piutang. Tidak mampu menghapuskan dosa seorang yang syahid tadi atas perkara ini. padahal amalannya syahid yang paling tinggi, tidak mampu menghapuskan dosa-dosa dain, hutang piutang. Padahal antum ketahui seorang syahid, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan 7 fadilah. Yang pertama, yughfar min awwali damihi, diampuni dosa-dosanya ketika darah keluar dari tubuhnya. Kemudian yura maq'adahu minal jannah, diperlihatkan bagi dia tempatnya di surga. Kemudian dinikahkan dengan 72 bidadari. Kemudian diberikan mahkota dari perhiasan yang paling indah di muka bumi. Kemudian dibebaskan dari azab kubur dan azab neraka. Kemudian diberikan hiasan iman. Kemudian diberikan syafaat kepada keluarganya sebanyak 70 orang. Fadilah yang banyak ini semuanya tertahan para hadirin, disebabkan karena apa? Dain. Dain. Hutang piutang. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqta alaihi. Jiwa seorang mukmin digantung karena hutangnya sampai dia selesaikan hutang tersebut. Kata Al-Imam Suyuti, ay mahbusatun an maqamihal karim, dia tertahan dari kedudukannya yang mulia. Dia tertahan dari kedudukannya yang mulia. Siapa mereka? Syahid termasuk, bahkan alim ulama sekalipun. Alim ulama yang memiliki ilmu sekian banyaknya, memiliki hutang, ditahan keutamaan dan fadilah ini, disebabkan karena perkara dain. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yang terdapat di dalam kitabnya Al-Imam Al-Albani, disahihkan oleh beliau di dalam Sahih An-Nasa'i dari sahabat Muhammad ibn Jahsh. Kata Muhammad ibn Jahsh, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Muhammad ibn Jahsh, dahulu kita pernah duduk bermajlis bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Muhammad ibn Jahsh, ketika kami duduk bersama Nabi, farafa'a ra'sahu ila sama', tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kepalanya ke langit. Wa wada'a rahatahu ala jabhatih, beliau angkat kepalanya ke langit dan meletakkan tangannya di atas kening beliau sambil diangkat wajah ke atas langit. Kemudian beliau berkata, ma hadha alladhi nazala min at-tasjid, subhanallah, maha suci Allah, peringatan apa lagi yang turun dari langit saat ini? Kata Muhammad ibn Jahsh, sahabat yang meriwayatkan kejadian tersebut, fasakatna wa fazi'na, kita pun semuanya terdiam dan kita pun takut. Kita pun terdiam dan kita pun panik. Tiba-tiba Nabi SAW meletakkan tangannya di atas keningnya sambil mengatakan, peringatan apa yang keras ini? Kemudian tiba-tiba Nabi SAW pulang ke rumah. Muhammad ibn Jahsh penasaran. Falamma kana fil ghad sa'altu, pada hari kedua maka aku pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma huwa tanzil, ma huwa tasjidu alladhi nuzzil, wa ay Rasulullah, peringatan apa yang besar yang diberikan kepadamu, yang diturunkan kepadamu? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala, demi jiwaku yang berada di zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, law anna rajulan kutila fi sabilillah, kalau seandainya ada pemuda mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, thumma uhiya, kemudian dia dihidupkan kembali. Mati syahid, dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma kutila thumma uhiya, kemudian dia meninggal untuk kedua kali di medan pertempuran, mati syahid fisabilillah, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma kemudian dia pun mati dalam keadaan syahid. Ini berapa kali? 3 kali. Ma dakhala al-jannata wa 'alayhi daynun. Kalau dia punya hutang, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Hatta yuqda 'anhu daynun, sampai dia bayar sisa hutangnya. Syahid bukan sekali, syahidnya sampai 3 kali. Mati hidup sampai mati untuk 3 kali. Dan dia punya dain, dia punya hutang. Wallahi tidak akan masuk surga sampai Nabi alaihi salatu wasallam, sampai dia selesaikan hutangnya. Kenapa ini semua wahai para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Li'annaha hukukal ibad. Karena ini merupakan hak-hak umat manusia. Kalau hak kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala mudah. Anda berbuat maksiat, bertaubat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak beribadah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni Anda. Akan tetapi urusan antara manusia dengan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Li'anna al-hukuk al-ibad mabniyatun ala al-mutalabah. Karena hak-hak umat manusia itu ditegakkan di atas tuntutan. Berhak untuk dituntut orang yang dia hutangi. Kalau enggak dikasih di dunia, akan diminta dan dituntut kelak di akhirat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana indahu madzlamatun min akhihi min malin aw 'irdin, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya dari urusan uang ataupun kehormatan, mengambil harta saudaranya, meminjam harta saudaranya tidak dikembalikan, falyuhallilha qabla an yu'khadhu minhu haitsu la yakunu lahu dirhamun wala dinar, hendaknya dia selesaikan di muka bumi. Tuntaskan urusan kalian dengan umat manusia di muka bumi sebelum amal-amal kalian diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari kiamat enggak ada dinar, enggak ada dirham, enggak ada uang emas, enggak ada uang perak. Walaupun Anda ingin menebus dengan miliaran rupiah, tidak Allah subhanahu wa ta'ala terima tebusan tersebut, karena sudah tidak ada lagi namanya uang pada hari kiamat. Yang ada an-nar wal jannah, yang ada amalan kejelekan dan amalan kebaikan. In kana lahu 'amalun shalih ukhidha biqadri madlamatihi. Kalau Anda memiliki amal kebaikan, akan diambil amal kebaikan tersebut atas kadar kedzaliman yang Anda pernah lakukan di muka bumi, dan diberikan kepada orang yang Anda zalimi, diberikan kepada orang-orang yang Anda hutangi. Idza lam yakun lahu ukhidat min sayyiati sahibihi fatuhammil alayhi. Ini kalau punya kebaikan. Tapi kalau kebaikannya sudah habis, bagaimana? Orang yang dihutangi akan diambil kejelekannya dan diberikan kepada orang yang berhutang dan kepada orang yang berbuat zalim. Sudah tidak memiliki kebaikan, ditumpuk kejahatannya di atas kejahatan, kebatilan di atas kebatilan, maka merupakan hamba-hamba yang paling merugi. Maka ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bagaimana besarnya perkara dain, perkara hutang piutang, sampai taubat tidak bisa menghapuskan dosa hamba tersebut. Lantas bagaimana para hadirin, seorang manusia yang ketika meminjam kepada saudaranya sudah diniatkan dari awal dia tidak akan mengembalikan uang tersebut. Bagaimana seorang manusia mengambil harta saudaranya dan dia sudah niat dia akan makan harta itu dan tidak akan dikembalikan. Maka ini ancamannya berat dan lebih berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha 'addallahu an." Barang siapa yang mengambil, meminjam harta saudaranya, dia niatkan untuk ingin dikembalikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bantu dia. Dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau niatnya benar. Wa man akhadha amwalan nas yuridu atlafaha atlafallahu an. Barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan tujuan untuk mengambil dan memakan serta tidak mengembalikan harta tersebut kepada orang yang dia ambil, maka akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, atlafahu fid dunya wa atlafahu fil akhirah, dihilangkan di dunia dan dihilangkan di akhirat. Dihilangkan di dunia, contohnya uang yang Anda ambil bisa jadi Anda diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berobat demi berobat, rumah sakit dengan rumah sakit, hilang hartanya. Atau harta yang Anda ambil 10 juta, 100 juta, 200 juta, kemudian diberikan musibah, bala, bencana, gempa bumi, tanah longsor, hancur rumahnya, tabrakan, kecelakaan, hancur kendaraannya, atau diberikan musibah, penyakit kepada istrinya sebelum diberikan kepada anak-anaknya. Uang yang dia ambil hilang di dunia, hilang barokahnya, dan hilang amalan kebaikan dia kelak di akhirat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin istadana daynan wa huwa la yuridu an yu'addiyahu ila sahibihi. Perhatikan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, seorang hamba manapun mengambil hutang dan dia sudah ada niat untuk tidak mengembalikan hutang tersebut, uangnya tidak mau dia kembalikan, sudah niat jelek dari awal, famat, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, lakiyallahu azza wa jalla wa huwa sariq, maka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia adalah seorang pencuri. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia adalah seorang yang sariq, perampok, pencuri. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini perlu diperhatikan. Begitu juga ini merupakan peringatan bagi orang-orang kaya, termasuk juga orang-orang kaya yang punya uang diletakkan di tabungan dan tidak mau uangnya berkurang. Apa yang dia berbuat? Gemar hutang piutang, menutupi kekurangan di sini, membuka proyek di sana. Dengan harta apa? Hutang piutang. Ketika jatuh tempo, tidak dibayar, atau diakhir-akhirkan, atau diimit-imit. Apa bahasa Maduranya diimit-imit? Apa bahasa Maduranya diimit-imit? Nah, intinya diakhirkan. Jatuh tempo, tidak dibayarkan, dan dia punya utang, dan dia punya uang, uangnya ada, tapi cinta kepada hartanya membiarkan orang lain sengsara. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, dan orang yang seperti ini berhak untuk mendapatkan dua keadaan. Di dalam Sahihul Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, layyul wajidiz zulmun. Orang yang punya harta, dia berhutang, sudah jatuh tempo, tidak diberikan hartanya, tidak diberikan uangnya, diakhir-akhirkan, maka ini merupakan sebuah kezaliman. Layyul wajidi zulmun. Orang-orang yang mengakhir-akhirkan hutangnya dan dia mampu, dia punya uang, maka dikategorikan sebagai orang yang zalim. Apa yang berhak bagi orang ini? Dua perkara. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahillu 'irdahu. Halal untuk dilecehkan kehormatannya. Orang yang seperti ini halal untuk dilecehkan kehormatannya. Kata para ulama, yajuz lil mukrit an yastakiya. Boleh orang yang dihutangi untuk mengadu ke pengadilan, badan pemerintah, mengadu kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, atau orang-orang yang dianggap bisa. Boleh untuk mengadu, atau boleh dia memperingati umat manusia, hadza zalamani. Orang ini menzalimi aku. Hadza rajul ma talani wa akharani. Orang ini mengakhir-akhirkan hutangnya. Tidak berlebih-lebihan. Tidak apa? Berlebih-lebihan. Ini yang pertama. Yahil irdahu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'uqubatah, dan halal bagi dia untuk mendapatkan hukuman. Kata para ulama, apa hukumannya? Bihabsin aw darb. Boleh dimasukkan jeruji penjara, di sel, di borgol, diikat, dan boleh juga dipecut, dicambuk. Dan ini semuanya yang melakukan perkara-perkara tersebut kembali kepada siapa? Waliul amr, para pemerintah, bukan satu di antara kita. Berhak untuk mendapatkan dua perkara. Boleh dilecehkan kehormatannya sesuai dengan kadar kezaliman yang dia punya untuk memperingatkan umat manusia. Dan yang kedua, berhak untuk mendapatkan hukuman. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan, man kana qadiran ala sadat famtana, barang siapa orang yang mampu untuk membayar hutangnya tapi dia tidak membayarkan hutang tersebut, ujbiru alaihi alwafa bihabsin aw darb, maka dipaksa untuk mengembalikan uang tersebut. Bagaimana caranya? Yang sudah kita sebutkan di atas, bisa dipenjara dan bisa dipukul. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala na'lam fi dzalika niza'ah, dan kita tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama. Maksudnya di sini kesepakatan para ulama akan na'am bolehnya seorang yang mengakhirkan pembayaran hutang dan dia punya untuk diadukan kepada orang-orang yang berhak. Ikhwani hafizakumullah. Azan berapa menit? 32. Baik. Dari perkara dan penjelasan yang telah kita sampaikan di atas, maka kita harus hati-hati. Yang pertama, berapa banyak di antara umat manusia li'adfa'il asya, atas perkara yang rendah, barang-barang yang murah, mereka selalu selesaikan dengan cara hutang piutang. Maka ini harus dihindari. Sedikit-sedikit hutang, perkara yang rendah sifatnya, perkara yang murah, sedikit-sedikit apa? Hutang piutang, maka ini dihindari. Atau yang kedua, seseorang yang ingin membeli kebutuhan yang sifatnya tertier atau kamalia, pelengkap, dia membeli kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan cara hutang piutang, dan dia sebetulnya tidak butuh. Rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, ingin membeli sesuatu yang sifatnya tertier, kamalia, pelengkap-pelengkap saja, kalau enggak ada pun dia bisa hidup. Tapi memaksa dirinya dengan cara apa? Hutang piutang. Maka ini pun juga tercela. Ini harus dihindari. Atau yang ketiga, seorang pegawai yang memiliki gaji pas-pasan, maaf saja, pegawai negeri atau pedagang, dia punya gaji cukup buat sebulannya, tapi ingin hidup seperti hidupnya orang-orang kaya, tidak mau punya rumah kecuali rumah yang megah, gajinya pas-pasan, ingin punya perabotan rumah tangga, perabotannya yang lux, gajinya pas-pasan, ingin membeli mobil tapi mobilnya orang-orang yang kelas atas, gajinya pas-pasan. Sehingga apa? Menjerumuskan dirinya ke dalam jual beli kredit. Jual beli kredit boleh, tapi menenggelamkan diri Anda kepada hal yang Anda tidak mampu. Maka ini harus ditinggalkan. Bisa jadi Anda wafat belum menyelesaikan kreditnya, hutang menempel di leher kita. Hutang menempel di leher kita harus diselesaikan. Dari harta ahlu waris kepada orang-orang yang mendapatkan warisan, atau bagaimanapun caranya. Maka ini harus dihindari. Atau yang lebih parah, yang keempat, orang-orang yang hutang tujuannya untuk berbuat maksiat, berhutang untuk membeli seorang wanita tidur di atas perempuan yang bukan halal baginya. Hutang tujuannya apa? Untuk berzina, na'udzubillah. Maka ini kemungkaran di atas kemungkaran. atau berhutang untuk meminum khamr, membeli minuman keras, miras, mabuk-mabukan, atau berhutang untuk membeli narkoba, narkotik dan obat-obatan terlarang, atau meminjam uang untuk tujuan judi, main remi, sabung ayam, atau bahkan sekalipun meminjam uang untuk membeli rokok. Maka ini besar. Nabi SAW untuk perkara-perkara yang mubah saja meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang piutang, apalagi dipergunakan untuk perkara-perkara yang haram dan tidak ada manfaatnya. Maka sikap muslim apa? Qanaah. Sikap muslim adalah qanaah. Bisa jadi ikhwani hafizakumullah, uang yang Anda ambil dari orang-orang yang Anda hutangi, dia membutuhkan uang tersebut. Dia dalam keadaan sempit, hartanya diambil oleh saudaranya. Bisa jadi dia sepertiga malam terakhir mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, orang ini menzalimi aku." Maka sikap seorang muslim qanaah, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, tidak perlu muluk-muluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kita tutup dengan hadis ini, qad aflaha man aslam, beruntung seorang hamba yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki kecukupan, wa qanna'ahu Allahu bima ada, dan dia merasa qanaah, menerima atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Seorang miskin hidup dengan kemiskinannya, alhamdulillah. Seorang fakir hidup dengan keadaan fakirnya. Seorang yang pas-pasan hidup dengan keadaan yang sederhana, dan orang kaya hidup dengan kekayaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ini semua telah dipilah-pilah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari perkara dain, dan apabila kita memiliki dain, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari jeratannya dain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin.